Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, walaqibatu lilmuttaqin, walaudwana illa ala zalimin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar RRI dimanapun anda berada yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu bersama dengan tim Safir Al-Azhar untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengkaji secara lebih mendalam ayat 92 surat Al-Maidah juz kelima yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Para pendengar rahimakumullah, hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah bahwa kalau di dalam keterangan ayat 91 dan ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hukum-hukum yang bersifat parsial saja. Mana hal-hal yang diperbolehkan atau dihalalkan dan mana yang diharamkan. Akan tetapi di dalam ayat 92 ini Allah menjelaskan secara lebih umum tentang perintahnya kepada umat manusia dan umat Islam secara khusus untuk mentaati segala aturan yang telah dibuatnya. Wa atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taat kepada Rasul. Taat itu adalah ketundukan diri, ya, dan kepercayaan untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga begitu juga yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam ayat ini Allah mengulang kalimat taat itu dua kali. Wa atiullaha wa atiur rasul. Taat kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Di dalam keterangan ayat lain Allah juga ada menjelaskan wa atiullaha war rasul. Iya, kalimat taat hanya sekali saja, taat kepada Allah dan Rasulnya. Perbedaan antara keduanya, kalau Allah mengulang kalimat taat sebagaimana di dalam ayat 92 ini, itu untuk menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kebebasan untuk menentukan suatu penetapan hukum yang harus ditaati. Ya. Rasul diberikan kebebasan untuk membuat suatu aturan dan Allah reda dengan apa keputusan atau aturan-aturan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ada punya aturan tersendiri. Sedangkan kalau Allah mengatakan atiullaha wa rasul, sekali saja kalimat taat, taatlah Allah dan Rasulnya, itu artinya bahwa taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan wahyu dan aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya adalah kita diperintahkan untuk mentaati segala aturan yang dibuat oleh Allah dan juga begitu juga dengan aturan yang dibuat oleh Rasulnya. Aturan apa itu? Ayat terdahulu sudah menjelaskan mana yang patut untuk kita lakukan, mana yang patut untuk kita konsumsi, dan juga sudah dijelaskan secara sebahagiannya tentang hal-hal yang yang harus kita jauhi dan tidak patut untuk kita konsumsi. Iya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita sudah hadir Ustaz Janal Arifin dari tim Safir Al-Azhar yang kita harapkan masukannya. Silakan. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Pernah saya ditanya oleh pembimbing saya di Malaysia, sejauh mana ketaatan manusia terhadap Rasulnya? Apakah ketika Nabi Muhammad itu bermuka abus, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, ini termasuk bentuk ketaatan seorang hamba kepada Rasulnya, atau ini termasuk perangai yang tidak layak untuk ditiru oleh seorang hamba dari Rasulnya? Artinya apakah semua perilaku Rasul itu harus ditaati, atau ada hal-hal yang dipisah, dipilah, mana yang ditaati, mana yang tidak? Bagaimana menurut Ustaz Perdana? Iya, kalau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kalau sunnah secara ilmu hadis itu mencakup segala sesuatu ya kan, perkataan, perbuatan, dan tidak ya, dan juga gerak-gerik Rasulullah. Tidak semuanya harus kita ikuti. Ya, ada sunnah yang sifatnya itu memang wajib kita ikuti dalam kapasitas Rasulullah sebagai seorang Rasul. Tapi ada juga yang tidak patut untuk kita ikuti. Dan ada, memang sudah ada keterangan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah satu kekhususan bagi beliau. Misalnya kawin lebih dari Rasulullah punya istri 9 orang. Nah, itu. Rasulullah mewajibkan bagi dirinya salat tahajud. Ya, kalau kita sifatnya hanya sunnah saja. Iya. Adapun perbuatan Rasulullah sebagai seorang manusia, seperti Rasulullah bermain-main dengan Siti Aisyah karena waktu itu istri beliau ini masih sangat kecil, itu tidak wajib untuk kita ikuti. Atau makannya Rasulullah kan makan dengan mempergunakan 3 jari, yaitu itu juga tidak patut ya. Tidak wajib untuk kita ikuti. Akan tetapi teladan yang terbaik itu adalah teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tentunya juga harus disesuaikan dengan kondisi dan keadaan kita. Rasulullah pakai serban itu bukan merupakan satu kewajiban. Kenapa? Karena memang kondisi daerah Arab yang menuntut untuk menutup kepala. Tingkat panas itu sangat tinggi dan kelembapan itu sangat kurang. Kalau kita kelembapannya sangat tinggi, kalau kita panas-panas pakai serban, ini dapat menimbulkan penyakit. Nah, tapi gitu. Menarik dari pernyataan Pak Ustaz, bagaimana pula dengan wanita yang pakai jilbab? Kalau misalnya alasannya laki-laki tidak wajib pakai sorban, wanita walaupun daerah kita yang tidak panas ini, tetap juga harus pakai jilbab jadinya Pak Ustaz. Iya, kalau mengenai masalah wanita menutup, itu merupakan bagian dari aturan syariat. Iya, saya kira pun menutup beda antara memakai sorban dengan memakai jilbab. Kalau sorban itu kan lebih tebal begitu ya. Ta'iyah itu lebih tebal. Kalau jilbab ini kan tidak mesti tebal-tebal dia, tipis-tipis, iya kan? Ya, jadi ketaatan kepada Rasul ini dapat kita ambil kesimpulan sementara bahwa ada hal yang memang ditaati wa'ati'un rasul dalam hal-hal penjabaran syariat. Ya, seperti mungkin sholat, sholu kama ra'aitumuni usolli, atau haji, khuzu'anni manasikakum, ambillah manasik haji dariku. Nah, itu dalam hal terkait syariat. Adapun dalam hal muamalah, mungkin menurut Ustaz Perdana tadi, itu hukumnya mubah ya. Diambil itu berarti mungkin sunnah, tapi tidak menjadi bagian dari wajib. Ya, itu mungkin tradisi baik gitu ya. Tapi ada juga menjadi yang tidak baik mungkin Pak Ustadz ya. Ketika Nabi pakai unta dan keledai, bukan berarti kita sekarang tidak boleh harus pakai itu. Pakai itu gitu ya, tidak boleh pakai mobil gitu ya. Nah, itu kan berarti mungkin hal-hal yang sunnahnya bukanlah secara tekstual karena unta, tapi mungkin gunakanlah kendaraan. Pada waktu zaman Nabi mungkin kendaraan yang ada adalah unta, dan sekarang mungkin adalah mobil atau Mercedes mungkin bisa gitu ya kan. Kemudian selanjutnya Ustaz Perdana, kenapa di sini ada harus wahzaru? Ini menarik, berhati-hatilah. Kenapa kok kita harus berhati-hati? Saya melihat seperti ini, bahwasanya kata kalimat wahzaru, berhati-hatilah kamu, ini untuk menunjukkan begitu pentingnya kita harus mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Harus benar-benar hati-hati dengan sikap kita. Artinya mungkin seperti ini, ada orang yang beranggapan bahwa pemikiran dia itu lebih tepat, lebih terbaik bagi dirinya daripada aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebelum berangkat dari segala sesuatu, kita harus meyakini akan segala aturan syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah yang terbaik yang buat terbaik, kita. Jadi tidak perlu ada keraguan lagi. Walaupun, atau boleh jadi Ustaz Perdana, wahzaru ini kalau menurut penafsiran Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, di samping kata Ustaz Perdana tadi juga benar, penafsiran yang lain, hati-hati terhadap godaan setan. Karena ketika dibuka pintu ketaatan, setan itu tidak saja menggoda di pintu kemaksiatan, Boleh jadi kita kuat untuk tidak melakukan perbuatan minum khamar seperti pada ayat 91 tadi. Boleh jadi kita kuat tidak main judi gitu. Dalam hal kemaksiatan kita kuat, tapi dalam hal ketaatan boleh jadi kita tergoda. Nah, jadi di sini wahzaru, hati-hati dalam hal ketaatan karena setan itu tidak menggoda di jalan yang miring. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'ruddin, dia kutip dari surah Al-A'raf ayat 16, la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Setan berjanji kepada Allah bahwa saya akan benar-benar menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Jadi dari jalan ketaatan yang digodanya, bukan dari jalan kemaksiatan. Karena orang yang sudah maksiat itu sudah kawan setan katanya kan. Tapi dari jalan yang lurus inilah banyak godaan. Untuk itu Allah mengatakan, ketika kamu taat kepada Allah dan Rasul, hati-hati. Karena apa? Jalan itu tidak selalu mulus. Akan banyak godaan dari setan atau dari dalam diri sendiri. Bahkan mungkin ketika seseorang berusaha untuk taat kepada Allah, disitulah godaan itu sangat beragam datangnya. Dari berbagai sisi. Mungkin ada sebuah kisah menarik di sini yang juga dijelaskan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, bahwa ada seseorang yang kehilangan barangnya. Sebenarnya bukan kehilangan barang. Dia lupa punya harta, dia punya harta, dia simpan di dalam tanah, tapi ternyata terjadi banjir dan akhirnya berpindah tempat penyimpanan ini. Tandanya akhirnya, yang di atas tanda lari, sudah lari. Akhirnya dia kebingungan dan datang kepada Imam Abu Hanifah dan bertanya bagaimana caranya supaya saya dapat harta saya kembali. Kata Imam Abu Hanifah, salat malam saja selama 3 hari berturut-turut. Kata beliau, dia kemudian mengikuti. Malam pertama dia salat, ketika Allahu Akbar langsung terbayang, ya, ketika mengangkat takbir itu selama pelaksanaan salat terbayang di matanya itu apa yang sudah dia lakukan, di mana dia meletakkan barang itu. Malam kedua dia salat lagi, ketika Allahu Akbar mengangkat takbir terbayang terjadinya banjir dan kira-kira sejauh mana barang-barang itu kira-kira bisa berpindah akibat pengaruh tekanan air tadi. Malam ketiga akhirnya, ketika waktu masih dalam salat juga, dia akhirnya bisa menentukan di mana perpindahan barang itu secara tepat. Dan memang akhirnya dia mendapatkan lagi hartanya yang disimpan tadi kembali begitu. Nah, ketika hal ini diceritakan kepada Imam Abu Hanifah, beliau hanya tertawa saja. Jawaban beliau adalah, aku sangat yakin engkau akan mendapatkan hartamu kembali. Karena apa? Karena setan tidak akan pernah membiarkan engkau melaksanakan salat dalam keadaan tenang. Dia pasti akan membayangkan kepadamu apa sebenarnya ingin engkau dapatkan. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya jangan kita merasa ketika salat itu terbayang hal-hal, lupa kunci di mana kita meletakkan itu adalah yang terbaik. Tidak, sebenarnya itu adalah godaan setan dari jalan yang taat. Jadi wahzaru ini perlu mawas diri, perlu hati-hati dalam hal taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Karena banyak orang tersandung itu, Ustaz Perdana, ketika berada di jalan ketaatan. Rubba maksiatin awrasa zullan wangkisaron khairun min ta'atin awrasa istikbaron. Betapa banyak kemaksiatan yang menimbulkan penyesalan dan rasa bersalah sehingga dia bertobat, lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan rasa ketakaburan. Jadi ketaatan yang takabur ini rupanya perlu diwaspadai. Selanjutnya Ustaz Perdana, fa in tawallaitum fa'lamu anna ma'ala rasulinal balagul mubin. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Maksudnya bagaimana nih Ustaz? Iya, maksudnya bahwa jangan orang-orang yang kufur atau menentang Rasulullah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merasa ketika dia menentang Rasul dia sudah merasa hebat. Rasakan, engkau tidak aku ikuti begitu. Ya, aku lebih pandai, tidak. Karena apa yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul hanya sekedar sebagai penyampai. Annama ala rasulinal balagul mubin. Rasul itu hanya sekedar sebagai penyampai saja. apa yang dia sampaikan itu adalah berasal dari aku, kata Allah. Mm-hmm. Oleh karena itu, aturan itu, kalau kamu ingin mengejek Rasulullah, mm-hmm. ya, ajaran-ajarannya itu sebenarnya sama saja dengan menghina atau merendahkan wahyu yang sudah kusampaikan yeah. kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam kata lain seperti ini, bahwa Rasul itu tidak akan pernah rugi ketika mm-hmm. ada orang-orang yang menentang ajarannya. Yeah. Kenapa? Karena memang itu bukan ajarannya, dia tidak akan yeah. pernah merasa rugi kalau itu tidak dilaksanakan. Tapi yang rugi adalah si penentang sendiri, yeah. karena dia sebenarnya sudah menentang Allah Subhanahu wa Taala. Atau dalam bahasa lain mungkin Imam Ibnul Qayyim kalau saya tidak salah pernah mengatakan, ketika engkau melakukan perbuatan maksiat, jangan lihat apa yang engkau lakukan, tapi sadarilah bahwa keberanianmu menentang Allah Subhanahu wa Taala itulah sebenarnya kemaksiatan yang sangat besar. Iya. Jadi menarik kata Ustaz Perdana bahwa inna ma'ala rasulinal balagul mubin itu merugikan diri sendiri. Iya. Satu pertanyaan terakhir ini Ustaz Perdana, bahwa dakwah itu adalah usaha. Hasil terserah kepada Allah. Tapi sejauh mana usaha ini akan bermanfaat bagi kelangsungan hidup Islam ini, karena banyak orang mengatakan Ustadz ini kayak kita di RR ini sudah 2 tahun setengah ini berceramah yeah. tapi toh katanya korupsi tidak berkurang juga di Indonesia atau di Sumatera Utara. Apakah ada manfaat tablik ini dalam kehidupan sosial kemasyarakatan? Saya kira jawabannya singkat seperti ini. Ada saja Ustadz yang menyampaikan masih seperti ini kondisinya. Apalagi misalnya kalau tidak ada satu orang pun ya, tidak ada ceramah rutin seperti ini, tentu akan lebih parah lagi. Ya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, menarik sekali kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat yang banyak kepada diri kita, dapat mencerahkan jiwa kita, dan dapat menjadi satu dorongan bagi kita untuk dapat melaksanakan segala perintah dan aturan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Ala husni istima'ikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.